Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12, dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan satu topik yang baru bagi kita, bagaimana menggapai prestasi tertinggi yang mungkin kita capai dalam hidup ini. Bukankah prestasi tertinggi selalu menjadi mimpi kita? Tapi pernahkah saudara tahu bahwa sebetulnya Alkitab menggugat dan menuntut kita ada di sana? Prestasi tertinggi itu tidak identik saudara-saudara dengan menjadi terkenal karena populer di seluruh dunia ataupun juga menjadi orang kaya raya sangat banyak hartanya. Karena prestasi tertinggi bisa kita catat misalnya yang dikerjakan oleh janda miskin yang memberi persembahan dan Yesus memuji dia. Dia telah mencapai prestasinya, bukan, di dalam bagian itu. Sehingga koneksitas antara apa yang ada di kesementaraan dan kekekalan berkaitan erat. Nah, ini bagi orang percaya. Nah, karena itu orang percaya tiap kali berbicara prestasi harus dihubungkan dengan iman percayanya. Dan dia tidak bisa terpisahkan. Ini menjadi sebuah keunggulan. Ada sebuah keseimbangan antara iman dan ilmu. Ada sebuah keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Keseimbangan-keseimbangan seperti ini akan mengukir prestasi dalam hidup tiap-tiap kita. Mungkin saudara akan berkata, prestasi apa yang dicapai oleh Lazarus misalnya ya. Tetapi ketika ia menjadi orang yang selamat, ketika ia menjadi orang yang ditolong Allah, ketika dia ada di surga mulia, itu menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan. Karena ujung perjalanannya yang tampaknya misteri buat kita di kesementaraan menjadi aktual di kekekalan ketika kita membaca dia masuk surga. Karena itu prestasi itu harus kita bisa lihat mana yang terlihat dan yang tidak terlihat. Itu harus tetap menjadi ukuran-ukuran yang kita perhatikan, ya, supaya kita kemudian tidak terjebak kepada paham-paham yang salah, sehingga hanya melihat atau terikat kepada yang terlihat mata, tetapi mengabaikan apa yang tidak terlihat mata, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 22 ayat 1 dikatakan begini. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kemudian di dalam Mazmur 72 ayat 17. Mazmur 72 ayat 17, begini kata firman Tuhan. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik dari apa yang kita lihat, kita perhatikan, kita baca fakta-fakta yang menunjukkan sesuatu keunggulan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini menjadi sangat luar biasa, saudara yang kekasih. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Kalau begitu, prestasi yang tertinggi itu harusnya di mana? Nama baik, bukan? Bukan sekedar harta yang besar. Karena itu kan saudara bisa punya harta yang besar, yang banyak, tapi saudara tercatat sebagai koruptor, ya, sebagai perampok, sebagai orang raja tega yang memiskinkan orang lain, sebagai penipu yang menipu kiri kanan dan berbajukan nama Tuhan. Bisa? Bisa. Saudara bisa kaya raya tapi dikenal sebagai orang yang dibenci oleh banyak orang, ya. Tentu bukan itu yang dimaksud Alkitab. Karena itu Alkitab berkata, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan baik-baik. Bagaimana sebetulnya seseorang bisa memperoleh nama baik? Yang pertama, nama baik mempunyai korelasi dengan perilaku atau moral sesuatu. Jadi moral, tiap orang Kristen harusnya menjadi moral yang terpuji, ya, yang teruji, sehingga tiap orang mengenal dia dan memahami dan mempercayai bahwa dia pada dirinya adalah seorang yang luar biasa. Nah, itu perlu. Sehingga dengan demikian, apa yang ada di dalam kehidupan seseorang itu moral yang baik, dan itu membuat namanya dikenal baik karena moral baiknya. Seperti yang dikatakan tadi, mungkin saudara punya kekayaan yang banyak, bagus. Mungkin banyak orang menjilat saudara, silakan, tapi hati-hati, engkau adalah musuh Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya namamu tidak baik dengan kekayaan hasil rampokan tadi, kekayaan hasil korupsimu tadi, dan orang tahu itu. Sehingga dengan entengnya orang berkata, semua harta dia itu keringat darah orang lain itu. Kan ironis, ya, miris, ya. Dan saya kira udah banyak tokoh yang dimaki-maki orang karena hal itu. Sekalipun memang harta selalu punya daya tarik, dan banyak orang kan bisa saudara beli dengan harta, ya. Banyak orang bisa saudara gerakkan dengan harta. Banyak penjilat yang rela menjilat untuk harta itu. Tetapi hati-hati, karena hartamu hanya bisa dijilat oleh orang-orang penjilat yang hari ini ada, besok berbalik. Tetapi Tuhan tidak pernah tertarik terhadap harta seperti itu. Tuhan tidak pernah tertarik terhadap keterkenalanmu karena kekayaanmu. Karena itu pikirkanlah dengan baik-baik, saudara. Kaya adalah sesuatu yang indah, yang merupakan wujud berkat Allah, yang sah-sah saja untuk kita capai, tetapi tidak segala cara menjadi legal untuk itu. Nah, ini yang perlu. Karena itu biarlah kita dikenal baik, karena apa tadi? Moralitas kita tadi itu. Ya, sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang bersih, sebagai seorang yang tidak korupsi di dalam kita mengumpulkan harta benda kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita. Nah, ini perlu, ya. Aspek yang kedua tentunya, bagaimana seorang itu bisa mempunyai nama yang baik? Karena tadi bersih, tetapi juga dia jujur. Jujur dalam pengertian, dia tidak pernah mengatakan A untuk B atau B untuk C dan seterusnya. Sehingga apapun yang dikatakannya tidak pernah berorientasi kepada keuntungan dirinya, tetapi menjadi kebenaran. Dan dalam kejujuran dia akan mengatakan apapun sekalipun berkonsekuensi pada tindakan yang tidak enak buat dirinya. Ya, moral yang baik tadi adalah moral yang tidak korupsi tadi, ya, tidak memperkaya diri dengan cara yang salah, tidak melegalitas banyak hal. Tapi yang kedua, jujur dalam hal konteks kebenaran berbicara, dia akan mengatakan apa yang harus dikatakannya. Yang ketiga, di dalam konteks moral itu adalah orang yang kemudian suka menolong orang lain, kan begitu. Sehingga orang-orang seperti ini dikenal baik karena perilaku-perilaku yang baik yang ada pada dirinya. Itu akan sangat menyenangkan. Anda akan menjadi buah bibir orang, saudaraku. Banyak orang kan tertarik, banyak orang kan interesting dengan hidup saudara, hari-hari saudara. Itu harus menjadi kegairan kita, kerinduan kita. Sehingga kita betul-betul memikirkan itu dan bagaimana bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ada pertanyaan yang menarik kepada diri kita dulu, bukan? Saya ini kalau saya tanya, kira-kira kalau saya bilang saya dikenal orang, dikenal gak ya saya sebagai orang yang punya uang halal gitu, ya? Saya bukan koruptor, saya bukan penipu gitu. Coba saudara tanya diri saudara. Coba pikirkan baik-baik. Kalau misalnya saudara menemukan, iya ya, sebetulnya saya ini jahat nih, saya koruptor, saya penipu ini, saya mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak benar ini. Oke. Pertanyaan kedua adalah, saudara berani gak meninggalkan itu, merubah itu? Saya akan berpikir, saudara takut dan akan berpikir, aduh kalau gak gini miskin dong, kalau gak gini gak dapat ini, gak dapat itu, gaya hidupku berubah dong, kalau gak gini gak gitu, nanti orang gak hormat aku dong. Lalu akhirnya saudara tahu bahwa yang saudara kerjakan salah, tapi saudara tidak berubah. Yang ketiga tentu yang kita harapkan, bukan? Begitu saudara tahu, begitu saudara berubah dan kemudian berkata, pil pahit apapun Tuhan akan kutelan, karena memang itulah obat untuk menjadi hidup yang benar. Indah sekali. Nah, saya tidak tahu apa yang akan menjadi pergumulan dan di titik mana saudara berada. Tetapi jika saudara hanya berada di titik 1 dan 2, itu namanya saudara dalam cengkraman bahaya kejahatan si setan. Tapi kalau saudara betul anak Tuhan, saudara mesti keluar, berani menyatakan sikap itu. Nah, ini penting. Ya. Nah, jadi nama yang baik itu penting di dalam aspek seperti itu. Kita tidak perlu bersembunyi di balik ayat-ayat suci. Banyak pendeta yang khotbahnya bagus misalnya. Ya, pedulikanlah orang miskin, sendirinya kaya raya setengah mati. Bagi-bagilah orang lain, tolong orang lain, sendiri gak mau nolong. Suruh orang ngasih persembahan, dia sendiri ngumpulin. Ya. Seperti orang Kristen yang pergi ke gereja tapi utang tidak bayar. Orang Kristen yang selalu memuji Tuhan atau pengurus gereja tapi listrik nyantol, nyolong misalnya. Apa hebatnya kita? Tapi heran ya, kita berani ya. Selalu menyebut diri hebat, suci, benar. Tapi orang di sekitar kita masa bodoh dan tidak urusin. Itu mengerikan sekali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita perlu untuk memikirkan sekaligus dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita melakoni hari-hari kita supaya kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Melakukan apa yang dia mau. Ini menjadi perlu. Nah, oleh karena itulah, di dalam pergumulan hidup itu, bagaimana kita hidup sesuai kehendak Tuhan, kita mesti pikirkan tadi, dikenal nama yang baik karena moral kita tadi. Dalam sikap jujur tadi kita juga bicara, jangan jadi penjilat, jilat kiri, jilat kanan, jadi ngomong gak jujur melulu. Ya, karena ketakutan lari sana lari sini, sudah ngomong membantah sendiri, ya, itu tidak baik. Itu sebab saya suka mengajak orang untuk berpikir, sebetulnya berapa baiknya kita, jangan tanya orang. Coba tanya diri sendiri dulu dan jujur, berdialog dengan hati. Nah, kalau kau yakin kau baik, tanya orang. Lalu orang bilang enggak, kecele kan? Karena itu juga bisa. Kita terlalu pede, kita pikir kita baik, ternyata enggak. Tapi tanya dulu diri sebelum tanya orang lain. Supaya saudara siap. Dan sekaligus belajar. Kamu tepat enggak menilai diri? Atau kemudian kegedean? Nah, itu penting. Nah, jadi yang pertama tadi kita pikirkan sekarang, bagaimana moral baik kita dalam hidup kita, bukan? Sikap jujur kita tadi, ya, hari-hari kita tadi, dan bagaimana perbuatan cinta kasih kita kepada sesama kita. Apakah yang kita lakukan itu baik? Nah, itu menjadi sangat perlu. Oleh karena itu dikatakan juga oleh si penulis Amsal bahwa dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Otomatis kalau nama saudara baik, saudara kan dikasihi banyak orang. Memang saudara tidak punya apa namanya kekayaan besar, saudara tidak punya perak dan emas, tapi saudara punya banyak sahabat. Saya adalah orang yang merasa beruntung hidup saya bukan karena saya orang kaya raya, bukan. Saya beruntung hidup saya karena saya kaya teman, kaya persahabatan. Banyak orang mendukung saya dan saya akan berusaha terus berjalan pada apa yang saya yakini. Sekalipun saat bersamaan banyak orang memaki saya, tidak suka dengan saya karena saya ngomong apa adanya. Ini resiko. Jadi saudara juga jangan pikir kalau udah ngomong apa adanya semua orang hormat saudara, suka saudara. Ya enggak juga. Tapi itu memang pilihan kok kita hidup di dunia yang kacau balau ini. Terlalu banyak orang suka basa-basi. Ya, sehingga berbasa-basi dengan kebenaran. Ini juga mengerikan. Tapi itulah hidup. Nah, kita sebagai orang percaya, jangan terjebak di situ, jangan berhenti di situ. Kita harus terus bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu. Nah, itu penting. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya menjadi apa namanya pergumulan kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita itu dan bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sehingga seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang menyenangkan hatinya. Nah, ini perlu, ini penting, ini amat sangat harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak bisa tidak. Nah, jadi di bagian-bagian seperti inilah sebetulnya kita diajar, kita ditantang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Kita diajar, kita ditantang bagaimana melakoni hari-hari kita seperti yang Tuhan kehendaki dalam tiap perjalanan kita. Nah, saya pikir ini harus menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya, bagaimana hidup sesuai kehendak Tuhan itu. Itu amat sangat luar biasa penting, saudaraku. Karena itu harus kita camkan ini, kita pikirkan ini. Mari kita lakoni hari-hari kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Alangkah amat sangat luar biasa indahnya. Nah, kan gitu. Ketika kita hidup bersama dengan Dia, melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Alangkah amat sangat indahnya. Kalau kemudian hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Wow. Indah kan? Itulah mimpi kita seharusnya. Itulah yang kita angankan, itulah yang kita rindukan, itulah yang kita inginkan. sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bilakah, akankah? Itu pertanyaan serius. Dan kita harus mewujudkan. Karena itu tidak boleh hanya menjadi sekedar sebuah mimpi atau harapan. Tapi itu harus menjadi kenyataan di kehidupan. Bagaimana kita memainkan peran kita itu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita itu. Sehingga sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Nama baik, milikilah itu. Periksa diri, periksa hari-hari kita. Kemudian di dalam doa yang kita baca tadi, di dalam Mazmur, bagaimana doa dinaikkan, dikatakan apa? Supaya biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari, kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbahagia. Siapa yang mau dibicarakan di sini? Tentang raja. Bagaimana sebetulnya kalau raja itu kemudian menjadi raja yang bijak, bukan? Maka namanya akan dikenal selama-lamanya. Karena itu kalau kita belajar sejarah, dulu raja ini hebat, dulu raja itu luar biasa, dulu raja ini payah. Nah, sejarah akan mencatat, saudara. Jadi nama baik bukan hanya ada ketika saudara hidup, bahkan sesudah saudara mati. Kita belajar sejarah, mana raja pengecut, mana raja pemberani, kan begitu toh? Itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Nah, inilah yang menjadi perlu untuk kita pahami. Dan bagaimana kemudian namanya itu makin dikenal dan semakin dikenal selama ada matahari dalam jarak apa perjalanan hidup manusia. Saya rindu kalau gitu. Saya rindu sekali. Maka saya berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya gak rela kalau saya mati lalu orang bilang, ah penipu ini. Ya, saya gak mau dong. Jadi saya mesti jujur. Saya gak mau kalau kemudian orang bilang, cuma ngomong doang ini pendeta satu, tapi tidak pernah melakukan. Enggak mau, maka saya akan melakukan. Ini pertandingan saya, dan saya harus selesaikan. Ini pertandingan saya, dan saya tidak akan menyerah. Ini pertandingan saya, dan saya harus menangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah pentingnya sebetulnya bagaimana hidup keberimanan kita itu menjadi hidup yang kita wujudkan. Ya, menjadi sebuah gairah yang penting dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga sungguh dalam seluruhnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita bisa mengayunkan langkah kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Makin hari makin dikenal. Kan begitu. Lalu dikatakan bagaimana dia semakin dikenal dan segala bangsa saling memberkati dengan namanya. Dan menyebut dia berbahagia. Alangkah indahnya ya. Kalau tentang Yesus tentu kita gak usah bicara lah ya. Itu udah perfect. Nabi, Rasul. Banyak yang kita bicarakan, bukan apa yang mereka lakukan. Kita mencatat penyangkalan Petrus, tetapi kan semuanya tertutup dengan perjalanan hidup yang pengabdian penuh dan siap mati untuk Yesus. Kita mencatat pembunuhan di mana kemudian penganiayaan oleh Saulus, tetapi tertutup habis ketika kita mendengar kisah dan mencatat sejarah Paulus. Tetapi kan sampai kapanpun orang Farisi itu menjadi sindiran terhadap orang-orang munafik kan? Ahli-ahli Taurat jangan jadi kayak ahli Taurat misalnya kan? Sindiran kepada para pemimpin agama kan. Dan ternyata para pemimpin agama yang dulu busuk itu pun di tiap zaman ada yang busuk, sampai sekarang pun banyak yang busuk. Bicaranya benar tapi tindakannya tidak. Jadi jemaat, belajarlah menilai, belajarlah melihat. Mau enggak saudara dibedah orang lalu dikenal orang, dikenang orang sebagai orang busuk? Kalau tidak, nah perhatikan dirimu. Tapi jangan bilang gitu, udah bodo amat lah, yang penting kan kalau aku udah mati ya sudah, aman, aku dengar-dengar itu semua. Kau tidak dengar, tapi itulah warisanmu untuk anak cucumu. Memalukan itu. Ya, kau tinggalkan bom waktu untuk anak cucumu. Orang meninggal warisan yang bikin orang senang, saudara tidak. Ya. Yang kedua, jangan lupa hidupmu tidak hanya sini, bahkan sampai kepada kekekalan. Dengan sikap hidupmu itu yang kemudian tidak peduli, lalu kau lakukan sekarang semaumu karena berpikir mati gak ada yang tahu. Siap-siap saja saudara berurusan dengan Tuhan. Sebaik apa namamu, itu akan menjadi kriteria dan ukuran Tuhan di sana. Ya, karena memang dia menuntut kepada kita. Pohon dikenal dari buahnya, artinya hidup kita harus benar dong. Bahwa dia memilih kita, menyelamatkan kita. Ya, jangan dulu saudara pede bahwa saudara orang yang diselamatkan, nanti dulu. Betul gak Tuhan pilih saudara? Saudara aja yang kegeeran kali dipilih oleh Tuhan. Harus hati-hati loh. Ya. Itu sebab kita perlu cross-check. Ini bukan sekedar sebuah pengetahuan. Ya, tapi betul-betul pemahaman dan tindakan yang utuh dalam kehidupan. Jadi, dari semua kita belajar itu, saudaraku yang kekasih, betapa perlunya kita mempunyai nama yang baik dan bagaimana kemudian orang-orang mendiskusikan dan berbahagia ketika mendengar nama kita. Seperti bahagia dan terinspirasinya saya. Kalau saya membaca kisah para nabi, para rasul, bagaimana mereka melayani. Wow, luar biasa. Tapi bagaimana tertegunnya saya melihat tiap kelemahan, lalu saya terkejut, mirip sekali. Ternyata kita ada di sana. Maka saya pun harus berjuang dan keluar seperti mereka berjuang dan keluar oleh siapa? Pertolongan Tuhan. Dan terus rindu nama baik, nama baik. Jadi keras pada diri, disiplin pada diri, ya, suruh diri kita ini bertanding dan berjuang yang betul. Nah, itu perlu. Jadi saudara yang kekasih, moral itu adalah KTP kita yang keluar. Tetapi di dalam iman itu kan spiritual, ya. Tetapi jangan kemudian Anda menjadi orang religius yang bicaranya agama melulu tapi moralnya gak kelihatan. Nah, ini harus hati-hati. Spiritualitas itu kan bagian yang tidak terlihat. Yang kalau dilihat, ya dilihat di mana? Di moralnya. Ya. Jadi gak usah bilang gini, memang orang bilang saya jahat, bodoh amat, pokoknya saya percaya Tuhan, saya yakin banget Tuhan gini kono. Bagaimana kau bisa bilang kau mengasihi Tuhan, kata kitab Yohanes kan? Padahal kau membenci saudaramu. Sama juga, bagaimana kau bisa bilang Tuhan peduli kau dan mengenalmu, sementara orang lain memaki-makimu. Nah, jadi apa namanya? Mari kita sederhanakan sebuah pemahaman itu, bukan, saudara yang kekasih? Oleh karena itu, marilah kita mencapai prestasi tertinggi dengan nama yang terkenal baik itu. Dan kita tahu bahwa nama kita lebih berharga, lebih bermutu dari kekayaan besar. Sehingga tidak boleh ada sebuah kekayaan yang ingin kita miliki menyoreng nama kita. Nama kita lebih daripada kekayaan besar. Jadi tidak bisa dibeli itu. Tidak dengan permata sekalipun, tidak dengan emas sekalipun. Nama baik hanya bisa didapat dengan hidup yang baik, moral yang baik. Ya, saudara gak bisa beli. Kalau beli, percayalah barang palsu itu. Hanya penjilat yang akan membeli nama baik yang dijual belikan. Ya, hanya orang-orang munafik yang ada sana. Hati, hatilah. Jangan sampai saudara, karena disebut orang baik, saudara amin-amin terus ya. Kadang-kadang di gereja banyak orang suka disebut orang baik, padahal gak baik. Hanya cuman memang kolektenya baik sih. Jadi dibaik-baiklah terus, banyak uangnya soalnya. Akhirnya saudara sudah ngasih persembahan, ditipu pula lagi. Dan ikut pula menipu diri. Matilah kesa semua-semuanya kan. Alangkah baiknya kalau kita ditegur. Karena itu siaplah, relalah. Dan saya tidak segan-segan menegur yang salah, belajar. Ya, kenapa? Karena saya juga benci pada diri saya kalau saya salah. Apa Bapak gak pernah salah? Oh, saya pernah, siapa bilang tidak? Masih, siapa bilang stop? Tapi itulah perkelahianku, itulah pergumulanku. Untuk terus makin dan makin. Dan saya bisa bilang, saya makin berkurang dalam hal yang jelek di hidup saya. Dan saya bertanding untuk apa yang Tuhan mau. Karena itu ayo sama-sama, kita maju. Oleh karena itu jangan pernah menepuk dadamu dan puas. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau sudah majelis, sudah kesaksian sana-sini, atau sudah berkhotbah di sana-sini. Stop dulu. Moralmu dikenal orang baik apa tidak. Dan jangan kau tertipu oleh orang-orang dekat yang memujimu, yang ternyata penjilat dan bukan suara Tuhan yang ada pada mereka, tapi suara setan yang memalsukan segala sesuatu, justru meninabobokan dalam kesalahan. Akhirnya, milikilah kecenderungan di dalam kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan hiduplah dalam nama baik, supaya sejarahmu jadi baik. Sepanjang masa selama ada matahari, orang mengenal dan mengenangmu sebagai orang yang baik, anak Tuhan yang jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Alangkah indahnya, ya Tuhan, alangkah indahnya kalau saja hidup kami selalu dalam kebenaran dan orang tahu kami benar dan baik, sehingga kemudian mereka menyebut nama dan tak lupa mereka akan berkata, iya anak Tuhan itu. Maka hidup kami memuliakan namamu, itulah kerinduan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya kami tak hanya sekedar menjadi orang yang pintar bicara, tapi tidak melakukannya. Supaya kami jangan terjebak hanya pada tetaran panjangnya khotbah, tapi tidak ditindakan nyata. Ya Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami. Supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau mau dan berjalan di jalan-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan hidup kami, supaya terus berjuang oleh pertolongan Tuhan, sehingga mencapai nama yang baik, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.